Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Lahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita dari masalah beberapa hal terkait larangan-larangan atau jual beli yang dilarang. Poin yang ke-8 di antara jual beli yang terlarang disebutkan oleh para muallif rahimahumullahu taala, qalu an-najsh, jual beli dengan cara najis. Apa itu? Wa huwa najis adalah an yazida syakhsun fi thamani as-sil'ati al-ma'rudati lil-bay' wala yuridu shira'uha. Ay yazira syakhsun fi thamani sil'ah. Definisi atau gambaran dari jual beli najis, perbuatan najis adalah seseorang menaikkan harga barang al-ma'rudah lil-bay' yang dipamerkan, yang dipajang untuk diperjualbelikan. Seseorang menaikkan harga barang wala yuridu syira'uha dalam keadaan dia tidak punya niat untuk membelinya. Tetapi apa tujuannya? Wa innama liyaghirra ghairahu biha. Tujuannya adalah untuk menipu, merugikan orang lain. Wa yuraghibahu fiha, atau juga tujuan dia adalah mendorong orang lain untuk membelinya. Wa yarfa'u syaraha, kemudian dengan itu dia menaikkan harganya. Jadi kesimpulan gambaran perbuatan najis adalah menaikkan harga barang dalam keadaan dia tidak ingin membelinya. Itu disebut perbuatan najis, dan perbuatan ini diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan an-najis di antara kalian. Sehingga apa tujuan orang ini menaikkan harga barang tersebut? Ada beberapa keadaan tujuannya. Beberapa kemungkinan, bisa saja tujuan dia untuk memberi manfaat penjual. Karena penjual adalah temannya, saudaranya. Sehingga dengan itu, dia menguntungkan penjual. Dia naikkan harga barang tersebut untuk memberikan manfaat kepada si penjual. Atau tujuan dia adalah untuk merugikan, memudaratkan pembeli. Ima dia tujuannya untuk memberi manfaat kepada penjual, atau tujuan dia merugikan pembeli. Atau juga dia memiliki ada kemungkinan yang lain. Dia tidak memiliki kemungkinan yang pertama dan kedua. Dia tidak ingin memberi manfaat kepada penjual, demikian juga dia tidak ingin memberi mudharat kepada pembeli. Hanya saja dia ingin menampakkan bahwa dia adalah orang yang kaya, orang yang mampu, berbangga dengan kekayaan yang dia miliki. Dia tampakkan kepada orang-orang yang ada di pasar, ini saya mampu beli dengan harga sekian. Atau tujuannya main-main. Kesimpulannya, semua tujuan itu adalah terlarang. Karena perbuatan merugikan orang lain, menaikkan suatu harga yang padahal dia tidak ingin membelinya. Juga disebutkan oleh para ulama, ada beberapa gambaran perbuatan najis yang lain. Yaitu diantaranya, seseorang menyebutkan harga barang secara dusta. Atau dia sebutkan modal dia beli harga tersebut dengan cara berdusta. Dia mengatakan, saya beli barang ini misalnya 100 ribu, padahal dia membelinya hanya 70 ribu, tapi dia mengatakan, saya modal saya adalah 100, saya jual kepadamu 120, untung saya cuma sekian, sedikit. Dusta dia, menyebutkan harga modal yang tidak sesuai dengan keadaannya. Ini termasuk gambaran najis. Atau dia menyebutkan harga modal yang dia beli itu lebih mahal daripada harga yang dia jual kepada pembeli sekarang. Saya beli ini 120, sudah saya jual kepadamu sekarang 100 saja, sudah saya rugi, enggak masalah. Ini juga termasuk perbuatan najis. Menyebutkan harga barang, modal dia beli dengan cara dusta. Dengan cara dusta. Baik dia mengatakan lebih murah atau lebih mahal. Juga di antara perbuatan najis juga, gambaran najis yang lain yaitu, ayyatadhahar i'jabuhu bisilah. Seseorang menampakkan kekaguman dia terhadap barang tertentu. Dengan memujinya, dengan pujian-pujian yang berlebihan. Tujuannya apa? Supaya menarik pelanggan. Padahal tidak ada sifat atau pujian-pujian yang dia ucapkan tersebut tidak sesuai dengan kondisi barangnya. Hanya saja dia mengelung-elungkan, ditinggi-tinggikan. Dikagumi barang tersebut, dipuji dengan pujian yang berlebihan, yang mana tidak ada pada barang itu, ini juga termasuk perbuatan najis. Demikian juga halnya dalam pengiklanan. Dia iklankan di berbagai media pengiklanan misalnya. Dia sebutkan kriteria, spesifikasinya, dengan sifat-sifat yang tidak ada pada barang itu. Ini juga termasuk perbuatan najis. Dusta dia dalam pensifatan terhadap barang tersebut. Maka ini beberapa gambaran terkait gambaran-gambaran an-najis. Qala 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najis. Dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul alaihi salatu wasallam beliau melarang dari perbuatan najis. Sehingga diharamkan perbuatan najis. Kemudian permasalahannya itu, apa hukum jual beli najis apabila sudah terlaksana transaksi akad jual beli? Maka apa hukum transaksi jual beli tersebut? Apakah sah atau batal? Terdapat khilaf di antara para ulama, pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat dan inilah pendapat yang rajih, bahwa dirinci. Apakah akadnya itu sah atau tidak? Dirinci. Rinciannya adalah, jika si pembeli ini tertipu dengan penipuan yang di luar al-adah, di luar kebiasaan, harganya melambung sangat tinggi. Harga yang biasa dijual pasaran, misalnya 10 ribu, dia beli lebih, sampai melampaui 100 ribu, atau 50 ribu. Padahal barang murah, tapi karena tertipu, disebabkan perbuatan orang yang melakukan najis tadi, meninggikan harga barang, memuji-muji, dan seterusnya dari gambaran-gambaran najis, sehingga orang ini, pembeli ini, membeli barang tersebut dengan harga yang sudah melambung sangat tinggi. Di sini terdapat horor atau terdapat penipuan yang di luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Ini masih di luar kebiasaan maksudnya, apabila itu masih dalam kebiasaan memang harga itu terkadang penipuannya masih sedikit. Misalnya harga 10 ribu dijual 15 ribu, 20 ribu masih tidak masalah yang seperti ini. Tetapi jika sudah melampaui batas, maka ini tidak sah dan dia memiliki hak khiyar. Orang ini memiliki hak khiyar, boleh bagi dia untuk kembali kepada penjual dan mengembalikan barang tersebut. Tetapi jika al-ghubn, penipuan yang terjadi adalah sifatnya kecil, maka di sini tetap sah dan dia tidak memiliki hak khiyar. Kesimpulannya dirinci, apakah sah akadnya atau tidak dengan perincian tersebut. Jika itu penipuan yang di luar kebiasaan, maka ini tidak sah. Dan apabila tidak sampai di luar kebiasaan, maka sah dan khiyar, dan tidak memiliki khiyar. Tapi itulah terkait jual beli najis, perbuatan najis dan haram hukumnya an-najis. Karena tentunya ini menimbulkan al-adawah, permusuhan dan perpecahan Ketika seorang tahu bahwa barang yang dia beli tersebut merupakan barang yang biasa, tetapi dia membelinya dengan harga yang mahal, tentu ini akan membuat orang itu tidak terima dan sakit hatinya. Akan terjadi sesuatu terhadap penjual dan orang yang melakukan najis ini. Itulah beberapa gambaran atau macam-macam jual beli yang diharamkan dalam syariat Islam. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, al-mas'alah as-sabi'ah, masalah yang ketujuh dari pembahasan jual beli. Qalu al-iqalatu fil bay'. Al-iqalatu fil bay', iqalah dalam jual beli. Apa itu iqalah? Al-iqalah adalah raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidaini wa fasxuhu biridahuma. Definisi iqalah adalah raf'ul 'aqd, membatalkan akad. Alladhi waqa'a, yang telah terjadi, bainal muta'aqidain, antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Wa fasxuhu, dan penghapusannya. Jadi sudah terjadi akad, transaksi jual beli sudah terjadi, selesai sempurna akad jual beli, kemudian dibatalkan. Dibatalkan dan dihapus akadnya, diangkat lagi hukumnya. Dengan keridhaan, wa fasxuhu biridahuma, dengan keridhaan dua belah pihak. Dengan keridhaan kedua belah pihak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebabnya adalah wa tahsulu. Hal itu bisa terjadi dikarenakan bisababi nadmi ahadil aqidaini alal aqd. Disebabkan adanya penyesalan dari salah satu pihak, baik penjual atau pembeli. Sempurna, selesai akad jual beli, sudah berpisah badan mereka, sudah selesai dari masa khiyar. Sudah selesai dari masa khiyar. Jika masih dalam masa khiyar, maka kedua belah pihak masih punya hak untuk membatalkan jual belinya. Walaupun sudah sempurna akadnya, tapi dalam masa khiyar masih punya hak untuk membatalkan transaksinya. Tapi jika sudah berpisah, tidak ada khiyar majelis, atau khiyar syarat sudah tidak ada, maka akad jual beli itu sudah sempurna dan tidak bisa dibatalkan kecuali harus atas keridhaan pihak yang kedua. Penjual tidak bisa menarik lagi barangnya sampai pembeli ridha. Atau sebaliknya, pembeli tidak bisa mengembalikan barang kepada penjual sampai penjual ridha. Nah, gambaran iqalah yaitu seperti ini. Sudah sempurna akadnya, sudah tidak ada masa khiyar lagi. Baru setelah itu mereka bertemu kembali untuk membatalkan transaksi yang sudah mereka laksanakan tersebut. Kenapa itu? Disebabkan adanya penyesalan dari salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Contohnya seperti aw yatabayyanu lil mushtari annahu laisa muhtajan lisil'ah. Seperti misalnya, setelah mereka melakukan transaksi jual beli, sempurna sudah selesai, baru setelah itu tampak bagi pembeli bahwa dia laisa muhtajan lisilah, bahwa dia ternyata tidak butuh dengan barang ini. Tidak butuh dengan barang ini. Beli barang, misalnya handphone, sudah selesai akad jual beli, pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata dia mendapat hadiah handphone yang serupa dengan yang baru saja dia beli. Nah, di sini tidak butuh saya beli yang seperti ini. Maka dia meminta untuk dibatalkan transaksinya. Dia datang lagi kepada penjual. Nah, ini disebut iqalah. Disebut iqalah. Aw lam yastati' daf'a thamaniha. Atau di antara sebab dia melakukan perbuatan tersebut untuk membatalkan akadnya, dikarenakan dia tidak bisa untuk melunasi harganya. Misalnya dia membeli suatu barang dengan masa, dengan kredit, di tempo. Kemudian nampak beberapa hari kemudian tidak mampu untuk melunasinya. Maka dia datang kepada penjual untuk meminta dibatalkan jual belinya dan dikembalikan barangnya. Demikian juga harganya dikembalikan kepadanya. Fayarji'u kullun minal bai'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala naqs. Sehingga mereka berdua, kedua belah pihak, menerima pengembalian barang tersebut, pembatalan transaksi itu mereka terima, saling riba, dikembalikan, yarja, dikembalikan barang itu, bimakanalahu min ghairi ziyadah, barang yang mereka miliki semula, yang menjadi milik mereka semula, itu dikembalikan, min ghairi ziyadah wala naqs, tanpa ada penambahan dan pengurangan, Jadi misalnya dia beli barang itu seharga 100 ribu, maka dikembalikan barang itu dan uangnya dia terima lagi senilai 100 ribu juga. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Ini disebut iqalah. Maka iqalah bukanlah suatu akad yang baru. Terdapat khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan iqalah ini merupakan akad baru. Akad jual beli yang baru. Tapi pendapat yang benar bahwa bukan akad yang baru. Hanya saja ini adalah pembatalan akad. Pembatalan atas akad yang sudah sah dan sempurna. Qala wal iqalatu mashru'atun. Al-iqalah perkara yang disyariatkan. Wa hadza 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menganjurkan seseorang itu menerima pembatalan saudaranya yang menyesal atas pembelian atau penjualan suatu barang. Disyariatkan seorang menerima pembatalan tersebut. Ini disyariatkan karena ini merupakan perkara yang ihsan, perkara yang baik. Rasulullah SAW bersabda, man aqala musliman bay'atahu aqala Allahu uthratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pembatalan transaksi jual beli seorang muslim. Aqala musliman bay'atahu, barang siapa menerima pembatalan transaksi jual beli seorang muslim, aqala Allahu uthratahu, maka Allah Azza wa Jalla akan batalkan, Allah maafkan. Uthratahu yani dzunubah, Allah maafkan dosa-dosa dia di hari kiamat. Di hari kiamat. Nah, sebagai pembalasan atas kebaikan orang ini. Taliqalah perkara yang disyariatkan. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang lain, Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang mukmin dari kemudahan perkara duniawi, maka Allah Azza wa Jal berikan kemudahan dia nanti di yaumul akhir. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an samhan idha ba' wa idha ishtara wa idha qada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia itu samhan, mudah. Di saat jual beli, di saat dia menjual, mudah. Di saat dia membeli, mudah. Di saat dia menagih hutang. Maka ini semua perkara yang disyariatkan. Dalam jual beli, perbuatan ihsan itu merupakan perkara yang masyru'. Walaupun tidak wajib, tidak mesti dia harus menerima pembatalan yang diinginkan oleh salah satu pihak. Tidak, tetapi perbuatan itu perbuatan ihsan. Jika dia tidak mau, tidak masalah. Itu hak dia. Maka Syekh tadi menyebutkan bahwa iqalah itu pembatalan suatu akad transaksi jual beli yang sudah sah dengan mengembalikan apa yang semula milik mereka tanpa ada penambahan dan pengurangan. Sehingga di sini terdapat masalah, apakah boleh dalam al-iqalah, dalam membatalkan transaksi itu adanya penambahan dan pengurangan di saat pembatalannya. Contohnya seperti seorang membeli suatu barang seharga 100. Keesokan harinya dia datang kepada penjual menyesal. Sudah sah, akadnya selesai, sempurna, sudah di luar masa khiyar lagi. Dia datang kepada penjual menyesal dan mengatakan, saya gak jadi beli ini. Bagaimana kalau saya kembalikan kepadamu? Kamu kembalikan juga uang yang saya berikan kepadamu kemarin. Maka penjual mengatakan, iya, tetapi saya kurangi harganya saya kembalikan hanya 90. Yang saya kembalikan 90. Di sini terdapat pengurangan dalam iqalah. Dia mengurangi harga aslinya, harga asalnya orang itu memberikan dengan nilai 100, harganya 100, dikurangi pengembaliannya dengan 90, menjadi 90. Atau sebaliknya, misalnya pembeli menyesal telah menjual barangnya kepada penjual, maka dia datang kepada penjual dan mengatakan, saya ingin menarik lagi barang saya itu, bagaimana? Maka pembeli mengatakan, iya, tidak apa, kamu beli lagi dari saya, kita batalkan, tapi tambah 10. Tambah 10 ribu. Di sini terdapat penambahan dalam iqalah. Apa hukum yang seperti ini? Terdapat khilaf di antara para ulama, dan yang disebut oleh Syekh Al-Uthaimin rahimahullah, bahwa perbuatan yang seperti ini, boleh. Perbuatan yang seperti ini, boleh. Dengan pengembaliannya, di saat pengembaliannya terdapat pengurangan dan kelebihan, di sini tidak mengapa. Dengan syarat, harganya masih satu jenis. Harga barang itu masih satu jenis. Jika menggunakan rupiah, maka harus dengan rupiah juga. Tidak boleh dia diganti dengan dolar atau diganti dengan real. Harus satu jenis. Harganya harus satu jenis. Kata beliau, "Anna liqalah tajuz bi aqallin wa akthar." Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa dalam kitabnya Syarhul Mumtah, bahwa liqalah ini boleh dengan pengembalian lebih atau kurang dari harga awal dengan syarat idza kana min jins tsaman, apabila jenis harganya itu masih sama real dengan real, dolar dengan dolar, tidak berbeda. Li anna mahdhurur riba fihi ba'id, dan pembahasan yang seperti ini, permasalahan yang seperti ini, kemungkinan terjatuh dalam perkara riba dalam gambaran iqalah ini jauh. Falaisat kal'inah, maka ini tidak seperti jual beli ainah. Jual beli ainah yaitu seseorang menjual barang dengan, atau seseorang membeli barang dengan harga, dengan masa tempo, kemudian penjual itu membelinya lagi kepadanya dengan kontan lebih murah dari harga yang dia beli. Permasalahan ini yang telah lewat. Ini haram, tidak boleh, karena ini perkara riba. Ini riba, dia menginginkan uang di situ. Dia menginginkan uang ditukar dengan uang yang lebih. Hakikatnya demikian. Tetapi pada gambaran ini tidak seperti itu. Gambaran al-liqalah tidak seperti gambaran al-ainah. Jadi orang ini betul-betul menyesal dia. Bukan karena mengharap uang itu, tapi tujuan dia adalah untuk kemaslahatan. Sehingga boleh untuk menambah atau mengurangi dari harga awal. Inilah yang disebut oleh Syekh Al-Uthaimin rahimahullah ta'ala. Juga perkara iqalah ini, bukan disebabkan karena adanya aib dalam barang. Jika ternyata ada aib dalam barang yang diperjualbelikan itu ternyata ada aib, maka syariat telah menetapkan bagi pembeli untuk melakukan khiyar antara mengembalikannya atau meminta dipotong, dikurangin harganya karena ada kecacatan padanya. Telah berlalu pembahasan masalah aib, permasalahan aib dalam jual beli. Ada hak khiyar bagi orang yang ternyata melihat barangnya itu ada kecacatan, sehingga orang ini mengembalikan barang itu bukan karena ada aib. Barangnya masih utuh, masih normal. Tidak ada kecacatan padanya, hanya saja dia menyesal. Dia tidak butuh dengan barang ini. Nah, ini gambaran iqalah. Tetapi jika ada aib, sampai di rumah, keesokan harinya dia melihat ternyata cacat barang ini. Maka syariat telah menetapkan dia punya hak untuk khiyar, untuk datang lagi dan mengembalikan barang itu kepada penjual. Ini jika ada kecacatan. Itulah masalah al-iqalah fil bai', iqalah dalam jual beli. Kemudian masalah berikutnya, masalah tsaminah, aqdul murabahah, akad murabahah. Apa itu murabahah? Qala al-murabahah, qalu al-murabahah bai'u as-sil'ati bi tsamaniha al-ma'lum bainal muta'aqidaini biribhin ma'lumin bainahuma, menjual bai'us silah, menjual barang bitsamani hal ma'lum, dengan harga yang diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Biribhin ma'lumin bainahuma, dengan keuntungan yang diketahui oleh keduanya. Jadi murabaha itu menjual barang, menjual suatu barang, modalnya mereka sama-sama tahu, dan keuntungan yang didapat juga mereka sama-sama tahu. Misaluha, contohnya, yaqulu sahibus silah, pemilik barang mengatakan, ra'su mali fiha mi'atu riyal, modalku dalam barang ini adalah 100 riyal. 100 riyal, saya beli barang ini harganya 100 riyal. Abi'uka iyyaha bil mi'ah, aku menjual kepadamu 100 juga. Wa ribhu 10 riyalat, dan aku akan mengambil untung darimu 10 riyal, sehingga saya jual ini kepadamu 110 riyal. 110 riyal. Jadi mereka sama-sama tahu modalnya berapa dan keuntungan yang didapat oleh penjual ini berapa. Inilah disebut al-murabahah. Atau langsung dia mengatakan, saya jual barang ini kepadamu 110 riyal. Modal saya 100. Saya beli barang itu 100. Untung saya hanya 10 riyal. Sama saja. Baik, dia mengatakan, saya jual ini 100 riyal, tetapi saya minta untuk dikasih untung seharga 10. Berarti 110. Kesimpulannya, mereka mengetahui. Kedua-duanya sama-sama mengetahui berapa modal dari barang itu dan berapa keuntungan yang didapat oleh penjual. Sehingga penjual memberitakan modal tersebut kepada pembeli. Dan keuntungan yang dia dapat juga dia sampaikan kepada pembeli. Ini disebut al-murabahah. Disebut al-murabahah. Falbay'a 'ala hadhihi as-surah sahihah. Jual beli dalam gambaran yang seperti ini sah. Dengan syarat, idza 'alima al-ba'i wal mushtari miqdaru tsaman wa miqdaru ar-ribh. Dengan syarat, apabila penjual dan pembeli itu sama-sama tahu miqdar ats-tsaman, harga modal, wa miqdar ar-ribh, dan labanya. Sama-sama tahu harga modalnya dan berapa laba keuntungan dari penjualan tersebut. Ini murabah. Ada juga yang disebut bai' al-wadi'ah. Bai' al-wadi'ah, yaitu lawan daripada jual beli ini, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih murah dari modal. Ini boleh, menjual barang dengan harga yang lebih murah dari modal, yang disebut bai' al-wadi'ah. Ada juga bai' at-tauliyah. Jual beli tauliyah. Apa itu jual beli tauliyah? Yaitu menjual barang dengan harga atau seharga modal tanpa mengambil keuntungan dan tanpa mengurangi modalnya. Maka murabahah yaitu menjual barang dengan menyampaikan modalnya dan menyampaikan keuntungan yang didapat dari laba yang didapat dari penjualannya tersebut. Jual beli yang seperti ini boleh, sahih. Qala ta'ala, dalilnya Allah berfirman, wa ahallallahu al-bay'a fa harrama ar-riba, Allah menghalalkan jual beli. Wa qala jalla sya'nuhu illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Kecuali apabila itu perbuatan jual beli yang sama-sama kalian ridai, yang sama-sama kalian ridha atas transaksi tersebut. Maka asal jual beli hukumnya mubah, halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hanya saja permasalahan akad murabahah sistem perbankan melewati jalur bank. Seorang, gambarannya itu seorang butuh barang tertentu, mobil misalnya. Tidak punya uang dia untuk membeli mobil senilai harga segitu. Kontan, misalnya penjual, dealer itu menjualnya dengan harga kontan misalnya. Maka dia tidak mampu membelinya karena tidak memiliki uang seharga nilai tersebut. Maka dia datang kepada bank dan meminta untuk bank supaya bank itu membelikan mobil, kemudian pihak bank ini nanti menjual kepadanya dengan nilai lebih. Dengan nilai lebih. Maka bank itu menerima, ya, ya saya belikan. Maka bank itu pergi, mengambil mobil tersebut dan menjual kepadanya dengan harga yang lebih tinggi secara kredit. Secara kredit. Di sini apa hukumnya yang seperti apakah boleh seorang melakukan merubah sistem perbankan yang seperti ini? Terdapat khilaf di antara para ulama dan pendapat yang lebih berhati-hati. Tentunya di sana ada yang mengatakan bahwa hal ini boleh. Hal ini boleh dikarenakan termasuk akad murabahah, namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Namun pendapat yang lebih berhati-hati yaitu hendaknya seorang menghindari perbuatan yang seperti ini jika itu terkait dengan perbankan. Sehingga murabahah, sistem perbankan dengan murabahah yang dimaksud dalam pembahasan fikih di sini itu ada perbedaan, tidak seluruhnya sama. Karena gambaran murabahah yang sistem perbankan tadi, yaitu ada banyak perbedaan di antaranya. Yang pertama, yaitu si pelanggan, orang yang menyuruh membeli ini, dia memerintahkan kepada bank untuk membeli barang kepada orang lain. Dia datang ke bank dan dia minta untuk beli mobil tertentu. Padahal bank tidak menyediakan mobil itu, tapi dia nyuruh bank ini untuk menyediakan mobil yang dia inginkan itu. Maka si pihak bank ini menerima sehingga dia baru melakukan pembelian terhadap mobil yang akan dibeli oleh si orang pertama ini. Sehingga terdapat di situ janji dari pelanggan bahwa dia akan membeli barang tersebut yang sudah disifati. Kemudian yang berikutnya, terdapat janji dari pihak perbankan bahwa dia harus membeli barang itu darinya. Sehingga di sini ada perjanjian yang mengharuskan. Pihak orang ini, pelanggan ini, dia berjanji akan membelinya jika bank itu menghadirkan untuknya. Dan juga pihak bank mengharuskan jika dia sudah mengambil barangnya, pembeli ini harus membelinya. Maka di sini terdapat pengharusan, yang mana pengharusan itu, pengharusan dalam jual beli ilzam bisyira, mengharuskan seseorang untuk membeli dalam suatu barang yang bukan dimiliki, itu termasuk akad jual beli, termasuk perpindahan kepemilikan. Baru setelah itu, bank itu setelah melakukan perjanjian dengan pembeli, baru setelah itu pihak bank berangkat untuk menghadirkan mobil yang diinginkan oleh pelanggan ini. Setelah itu baru dilakukan akad jual beli menurut mereka, yang disepakati oleh mereka. Sehingga ini terdapat khilaf di antara para ulama dan yang lebih berhati-hati yaitu seorang menjauhinya. Karena beberapa perkara. Yang pertama, bahwa ini termasuk jual beli yang bukan sesuatu yang dia miliki. Bai' ma la yamlik. Ini merupakan jual beli sesuatu yang tidak dia miliki. Karena pihak bank tadi, dia belum membeli barang tersebut dan bukan milik dia. Mobilnya itu bukan milik dia. Sedangkan dia sudah mengharuskan pembeli harus membelinya. Mengharuskan orang itu harus membelinya. Dan pengharusan untuk membeli suatu barang itu merupakan akad jual beli. Berbeda jika seorang hanya menawarkan saja. Tidak mengharuskan ini boleh. Jika hanya menawarkan saja tidak mengharuskan, tidak masalah. Tetapi jika ada keharusan membeli, maka ini sudah termasuk at-tamalluk. Perpindahan kepemilikan. Sehingga hakikatnya bank itu menjual sesuatu yang belum dia miliki. Dan juga terdapat gharar, terdapat ketidakpastian apakah pihak bank ini bisa mendatangkan barang yang disifati tersebut. Bagaimana kita pelajari bahwa di antara syarat jual beli harus adanya pengetahuan, yakni maqdur ala taslim. Harus ada kepastian bahwa barang itu bisa digapai, bisa diserah terimakan. Sehingga kondisi yang seperti ini, tidak mesti bank itu bisa menghadirkan dan terkadang ada kegagalan. Sehingga ada jahalah dari sisi ini. Sehingga perkara yang kedua, di antara kejanggalan dalam murabah sistem perbankan ini, yang kedua adalah bahwa di sini bank itu menjual sesuatu sebelum adanya qabd. Sebelum adanya qabd, dalam keadaan terlarang menjual sesuatu sebelum adanya qabd. Dia sudah menjual sesuatu itu kepada orang lain, padahal dia belum beli, bukan milik dia, ditambah lagi belum diqabd. Belum adanya qabd di tangan dia. Maka tidak boleh, seperti yang pernah kita contohkan, seseorang membeli suatu barang di tempat pameran, dan barang itu belum dipindahkan. Belum dipindahkan, masih di tempat pamerannya, dia jual lagi kepada orang lain, tidak boleh. Walaupun sudah milik dia, walaupun sudah berpindah kepada kepemilikan dia, tetapi belum diqabd, yaitu belum dipindahkan ke kekuasaan dia secara penuh, masih ada kaitannya dengan penjual pertama, ini tidak boleh menjual barang dalam keadaan belum diqabd, tidak boleh. Sehingga gambaran yang seperti ini termasuk menjual barang yang belum diqabd. Dan ini diharamkan. Juga yang ketiga, terdapat kejahilan, terdapat ketidaktahuan tentang harga. Dalam keadaan syarat jual beli itu harus adanya pengetahuan dari sisi objek yang diperjualbelikan, demikian juga dari sisi harganya harus sama-sama diketahui. Sama-sama diketahui, tidak boleh menjual barang, saya jual kitab ini dengan apa yang ada dalam kantong, apa yang ada dalam dompet ini. Atau saya beli kitabmu dengan uang yang ada dalam dompet saya. Tidak boleh. Walaupun objeknya diketahui, tapi nilai barangnya tidak diketahui, harganya tidak diketahui, tidak boleh. Jadi harus diketahui, terdapat jahalah dalam harga. Demikian juga terdapat jahalah ketidakpastian dari sisi at-taslim, al-qudrah al-taslim, kepastian bisa diserahkan atau bisa didapat atau tidak, seperti menjual ikan di dalam air yang susah untuk digapai, tidak boleh. Maka demikian juga, terkadang pihak bank tidak bisa memenuhi permintaan orang itu. Kemudian yang terakhir, setidaknya ini merupakan ta'awun alal ithm wal udwan, karena transaksi bermuamalah dengan bank, dan tentunya bank-bank yang ada di negeri ini terkhusus atau keumuman perbankan itu, mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan riba. Mereka hakikatnya bukan meminjamkan uang, bukan meminjamkan barang kepada kita, tidak. Tapi mereka itu hakikatnya muamalah ribawiyah, mengambil keuntungan dengan cara ribawi. Sehingga setidaknya ta'awun alal itsm wal udwan. Maka perkara yang seperti ini hendaknya dijauhi, karena adanya beberapa pelanggaran tadi. Sehingga muamalah dengan bank itu dibolehkan dengan syarat ad-darurah. Dengan syarat ad-darurah. Dalam kondisi terpaksa, seseorang tidak bisa menyimpan uangnya, seseorang harus khawatir terhadap uangnya jika dia taruh di rumah, maka ini kondisi darurat. Tidak masalah dia menaruhnya, menitipkannya di bank, tapi asalnya tidak boleh. Jadi murabahah yang terjadi dalam perbankan ini, ada banyak perselisihan, sehingga pendapat yang lebih tepat, yang lebih berhati-hati, yaitu hendaknya dijauhi yang seperti ini. Adapun sekedar murabahah tanpa melalui sistem bank seperti yang digambarkan dalam kitab ini tadi, maka boleh, hukum asalnya boleh, selama tidak mengharuskan, misalnya seseorang datang kepada temannya, dia tidak tahu harga barang yang dia inginkan, dia tidak paham tentang kondisi barang itu, sehingga dia minta orang lain untuk carikan barang yang seperti, yang kondisinya sifatnya seperti ini dan seperti ini, nanti saya ingin beli darimu. Ya, sudah orang itu membantunya, dia carikan barang, kemudian dia dapat barangnya, dia tawarkan kepada orang pertama dan mengatakan ini barangnya. Tidak mengilzamkan, tidak mengharuskan dia harus beli. Tidak mengharuskan dia harus beli. Jika dia mengharuskan harus beli dari awal, maka itu sudah termasuk akad. Sudah termasuk akad, padahal barangnya belum dia miliki, tidak boleh. Jadi barang itu tidak diharuskan, dia harus membelinya. Jadi ada khiyar, boleh dia membelinya atau tidak. Maka di sini, boleh jika seperti ini. Demikian juga barang itu, dia jual, akadnya itu terjadi setelah hadirnya barang di tempatnya. Bukan barangnya masih di luar, belum diqabdh, belum berada dalam kepemilikannya, belum di tangannya, kemudian dia jual kepada orang lain, tidak. Tetapi sudah ada di tangannya, sudah diqabdh oleh dia, baru setelah itu dia jual kepada orang lain dan mengatakan, ini saya, modal saya sekian, ongkirnya sekian, dan keuntungan saya sekian. Ini boleh. Ini boleh, karena tidak ada pengilzaman, pengharusan, dan tidak ada, dan barang itu sudah menjadi kepemilikan dia. Dan juga tidak ada kejahilan di situ, tidak ada kejahilan. Ketidakpastian apakah barangnya bisa digapai atau tidak, tidak ada. Barangnya sudah ada, hadir, ada di hadapannya, maka di sini boleh. Yang seperti ini, murabah yang seperti ini boleh. Tetapi gambaran yang sistem perbankan tadi, maka itu tidak boleh. Inilah terkait akad al-murabahah, akad al-murabahah. Tapi itulah beberapa pembahasan yang kita bahas di malam hari ini. Naktafi li hadza. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.